Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama ahlal imani di syahri Ramadan. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad أفضل القائمين وأكرم الصائمين في شهر رمضان وعلى أهله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أكرمنا بالعلم النافع وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يرفع سرنا مع سمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يرفع نرزقنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. حاضرين الحاضرات كمسلمين المسلمات para pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk segala kebaikan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Semoga kita dirindukan terus oleh Allah untuk berbuat baik, menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis yang mulia. Hingga telah dicabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridho, karena kita berada di tempat yang mulia. Dan sungguh kemuliaan tempat ini adalah mulia di atas kemuliaan. Mulia karena masa, mulia karena tempat, dan mulia karena orangnya yang datang. Tempatnya namanya majlis taklim, majlis ilmu yang disanjung oleh Nabi. Bulannya adalah di bulan puasa. Dan yang datang pun adalah orang yang berpuasa. Mari kita lintaskan niat sebanyak-banyaknya di tempat seperti ini. Yang punya hajat, mohonlah kepada Allah semoga berkat tempat dan kesempatan yang mulia ini, Allah mengkabul hajat kita semua. Dan Allah mengampuni dosa kita semua. Allah memudahkan kita untuk menjauhi segala kemaksiatan. Ingat dan hadirkan segala kemaksiatan selama ini masih sering kita lakukan ataupun pernah kita lakukan. Allah membuka pintu maaf kepada siapapun dari hambanya asal hamba tersebut mau menyadari dan mau mengadukan kesalahannya kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Dan sungguh pengampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan ragu hadirkan saat ini. Yang punya rasa sakit, mohonlah kepada Allah semoga berkat majlis yang mulia ini, penyakit kita pun diangkat oleh Allah. Dan semoga siapapun yang sakit, semoga penyakit itu menjadi sebab pengampunan dari Allah. Pengangkatan derajat. Dan juga sebab Allah akan mempersiapkan pahala yang berlipat ganda kelak di surga. Dan niatkan juga yang datang seperti ini, atau yang bergabung di acara ini baik melalui radio, streaming atau yang lainnya, untuk menyaksikannya. Semoga niatkan jika urusan rezekinya sempit, semoga Allah lapangkan berkat tempat dan kesempatan yang mulia ini. Jika ada yang rezekinya masih haram, lintaskan panjatan doa di dalam hati. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala kekaraman. Berkat tempat yang mulia, bulan yang mulia, dan berkat kehadiran orang-orang yang mulia ini. Baik, kita akan melanjutkan pengajian kita atau belajar kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan kitab At-Tibyannya. Kita sudah sampai kepada akhlak dan tata krama seorang guru yang harus dipegangi oleh seorang guru, yang harus seorang guru mengetahuinya. Yang tidak tahu tidak akan mengamalkannya. Sebab yang tahu pun belum tentu bisa mengamalkannya. Ini pendidikan dari seorang imam yang sudah terbukti dari masa ke masa. Dulu seorang pendidik yang sesungguhnya. Bahkan bukunya pun telah mendidik manusia dari masa ke masa. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan kepada apa yang telah disampaikan oleh Imam Nawawi berkenaan dengan pendidikan yang diberikan oleh beliau kepada para guru. Faslun fasal. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fitarin amin ila angkol. Faslun fasal. Kita sudah sampai kepada pasal yustahabbu hendaknya lil mu'allimi, bagi seorang guru, hendaknya seorang mu'allim, seorang guru itu, ayakuna harisan, sangat keinginan keras, sangat besar keinginannya, ala ta'limihim, untuk mengajar para murid-muridnya. Keinginan ada di dalam hati, semangat, semangat, lebih semangat dari orang pecinta dunia mencari dunia. Karena apa? Ia akan mengajarkan ilmu kepada orang yang bakal mengajarkan kepada orang lain. Lihat, multi level marketing yang sesungguhnya itu ya begitu itu. Mengajarkan kepada seseorang, orang itu mengajarkan, dan orang itu mengajarkan lagi, dan terus pahala akan berantai. Terus. Mestinya seseorang yang faham akan pahala dan kemuliaan di saat mengajar, ia akan lebih bersemangat daripada seorang pecinta dunia mencari dunia. Bersemangat, serius, dan harus diyakini di semua. Yang tidak punya keyakinan akan kemuliaan mengajar, maka lihat, ia pun tidak akan mulia di saat mengajar. Karena di saat mengajarkan ilmu agama, ia itu telah menobatkan dirinya atau menempatkan dirinya di tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena telah mengambil tugasnya Rasulullah. Mutiran dalika ala masalihi nafsihi, mementingkan yang demikian itu melebihi daripada urusan diri mereka sendiri. Ad-dunyawiyati, apakah itu urusan dunia? Allati laysat bidururiyatin, asalkan tidak darurat. Tapi kalau kepentingan dunia yang darurat, hendaknya didahulukan mestinya urusan makannya dan makan anak-anaknya. Sebab memberi nafkah kepada anak istri adalah wajib. Tidak benar dia sibuk mengajar orang lain sementara anak istrinya dibiarkan terlantar kelaparan, itu juga salah. Akan tetapi boleh seorang guru masih peduli urusan dunia, tapi dunia yang darurat. Yang darurat yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan karena kebutuhan untuk makan, sandang, dan tempat tinggalnya. Selebihnya hendaknya dia konsen terus menerus di dalam mengajar. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala luar biasa. Hidupnya adalah antara belajar dan mengajar. Kalaupun beliau harus bekerja hanya untuk secukupnya. Yufrih qalbahu fi hali juluzihi liikra'ihim. Yufrih mengosongkan qalbahu, hatinya, di hali julusi, di saat mengajar seorang guru tersebut. Di saat lagi mengajar seorang guru. Hei para guru dengar. Para guru dengar nih. Di saat duduk mengajar, hendaknya mengosongkan hatinya liqra'ihim. Mengkhususkan hatinya hanya untuk iqra'ihim di saat mengajar mereka. Dikosongkan minal azbabi saghilati kulliha, dari sebab-sebab yang mengganggu hatinya. Apapun sebab yang mengganggu hatinya. HP tolong disimpan dulu, kalau perlu waktu ngajar dimatikan. Masih ngajar sempat HP-an SMS-an. Ini Ustaz model bagaimana ini? Ah. Sempat SMS. Asik-asik sama muridnya telepon, itu kurang pantas, seharusnya seperti itu tidak terjadi. Tinggalkan dulu yang namanya HP. Kalau mau harus telepon nanti selesai, kalaupun mendesak darurat, keluar dari majelis ini kalau perlu. Dan kita masih kadang sering melanggar yang demikian ini. Sehingga konsentrasi di dalam mengajar itu berkurang. Dan bisa saja pelajaran itu diputus di tengah jalan karena apa? Ada info lebih penting lagi menurutnya. Hendaknya seorang guru mengosongkan hatinya dari hal-hal yang mengganggunya dari mengajar. Wahya kathiratun ma'rufatun. Aduh. Kata Imam Nawawi, yang mengganggu hatinya seorang pengajar itu banyak. Apa itu? Katanya ma'rufatun. Ya, ma'ruf, sangat sangat ma'ruf. Masyhur, kata Imam Nawawi. Tapi kita belum banyak tahu ini. Bukan belum banyak tahu. Tapi belum banyak merenung. Nah, ini. Sudah tahu sebetulnya yang ganggu itu banyak macam-macam. Bisnisnya ganggu sebetulnya. Nah, apakah kiai tidak boleh bisnis? Ya boleh, akan tapi jangan sampai bisnis yang ganggu. Makanya agar tahu yang suka ganggu bisnisnya, usahanya, dunianya, macam-macam. Kepentingan-kepentingan pribadinya. Artinya, kalaupun dia harus bekerja, mungkin seorang guru adalah seorang pebisnis yang besar. Imam Malik adalah mempunyai ternak yang ribuan, yang luar biasa. Akan tapi, tidak mengganggu sama sekali. Malah justru sebaliknya. Karena beliau adalah orang yang kaya, berpikir positif. Ngapain saya capek-capek pun saya sudah punya duit. Tapi ini Ustaz bermasalah ini. Dulu lulusan pondok itu bisa ngajar di sebuah tempat pengajian atau ngajar di sebuah madrasah alma maternya waktu masa mudanya, masa kecilnya. Bisa mengajar 6 hari. Tahun berikutnya tinggal 5 hari. Akhirnya tahun berikutnya karena menikah tinggal 4 hari. Kemudian setelah itu mulai gawe-gawe ternak ayam atau ternak apa ikan. Karena mulai sibuk menjadi 2 hari. Alhamdulillah ikannya berhasil tinggal 1 hari. Masya Allah tambah kaya raya, punya mobil segala macam. Nggak kelihatan ngajar lagi. Wah, kelihatannya di perusahaannya. Lah ini musibah ya. Semestinya di saat oleh Allah diberi karunia yang namanya harta, dia semakin banyak waktunya untuk mengajar umat Nabi Muhammad SAW, bukan malah dikurangi, ditambah. Tambah rajin mengajar umat Nabi Muhammad. Ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi itu. Jadi kalau mencari dunia, jangan sampai dunia itu mengganggu hatimu. Bukan malah enggak karu-karuan. Malah jarang mengajar. Dulu alasannya kalau beli motor, alasannya apa? Ya biar saya kalau ngajar itu gampang, biar cepat waktunya. Cuman gara-gara punya motor itu malah ngentengin, suka terlambat akhirnya. Ngepres-ngepres waktunya. Dulu pakai sepeda itu rajin. Sama seorang penuntut ilmu begitu. Dulu belum punya sepeda, naik angkot mah rajin. Punya sepeda ya agak rajin. Giliran punya motor, enggak rajin. Wah. Giliran punya mobil, ketemu kiainya sebulan sekali. Itu hari raya Idul Fitri saja itu. Musibah. Mana syukurnya atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini? Maka diingatkan oleh Imam Nawawi, hei para ustaz, para guru nih. Jauhkan hatimu dari hal-hal yang akan mengganggumu untuk mengajar. Kalau engkau mencari dunia, mestinya engkau pikirkan, aku akan mencari dunia agar aku semakin konsentrasi di dalam mengajar. Bukan semakin jauh dari dunia mengajar. Kalau kemarin disebutkan bahwasanya ada orang yang salah prinsip. Bahasanya sih benar. Jadi kalau saya jadi juru dakwah, tidak boleh menggantungkan ke orang lain. Saya tidak boleh minta-minta ke orang lain. Benar. Akan tapi setelah itu dilanjutkan dengan prinsip yang salah. Maka dari itu aku harus kerja dulu baru berdakwah. Acuh. Yang pertama benar, yang kedua salah. Yang pertama berdakwah jangan gantung ke orang lain. Tidak pantas minta ke orang. Aku akan berdakwah biayai saya. Tidak pantas. Akan tapi bukan berarti di saat berdakwah harus kita mencari dunia dulu. Tidak. Berdakwahlah dan carilah dunia. Dan berpikirlah bahwa dunia untuk berdakwah. Artinya, mencari dunia sekaligus berdakwah. Sehingga kalau jiwa dakwah itu ada, jiwa mengajar itu ada, tidak harus membuat majelis resmi seperti ini, akan tapi ternyata di tempat berdagang pun dia bisa berdakwah. Dan itu yang dilakukan para salafuna soleh yang menyebarkan dakwah sampai Islam itu tersebar di penjuru Indonesia ini. Lihat para wali songo. Apakah mereka datang ke Indonesia menobatkan dirinya sebagai seorang syekh, seorang guru? Oh tidak. Mereka adalah dengan berdagang yang jujur. Mereka adalah keturunan-keturunan Nabi yang tulus. Para duriyah Nabi yang benar turun ke masyarakat kita, ke Jawa, ke Indonesia. Mereka berdagang dengan kejujuran, sifat yang mulia, lihat. Hingga mereka diperhatikan oleh orang, menikah. Kemudian setelah menikah semakin giat beliau berdakwah. Hingga berhasillah Islam masuk ke Indonesia. Wa yakun harisan ala tafhimihim, dan hendaknya seorang guru itu harisan, penuh semangat. Ala tafhimi, untuk memahamkan. Para ustaz, enggak cukup kau datang ke kelas itu hanya ngajar, setelah itu selesai. Ustaz enggak berkembang itu. Ustaz itu harus berpikir, kira-kira itu santriku tuh paham atau tidak? Ada ustaz yang ngajar, santrinya tidur semua tuh enggak tahu. Karena mungkin ustaznya ikut tidur juga, itu masalah. Jadi berusaha. Mungkin lesanmu tidak fasih, wahai para ustaz, akan tapi berusaha untuk fasih. Itu juga perlu. Jangan hanya mengajar saja, tidak pernah peduli, tidak ada evaluasi. Ngerti tidak muridku ini? Ada orang seperti itu. Jangan kalah dengan dunia barat memberikan motivasi pengajar. Bukan semangat. Sampai ada orang buangan, jadikan jadi orang berharga. Karena mereka itu berpikir, inovatif. Mereka bagaimana bisa berkembang di dalam mengajar. Ini orang di luar Islam. Kenapa ustaz kok monoton dari dulu gitu saja sudah? Sampai hafal itu, wah paling enak itu. Kenapa ya kalau ustaz itu yang ngajar kok langsung ngantuk tuh datang tuh kenapa? Ada begitu. Ustaznya tidak berkembang. Ustaznya tidak berpikir maju itu. Ngajar itu ilmu sinaah. Ilmu sinaah bisa berlatih. Bagaimana orang agar tidak ngantuk? Itu bisa berlatih semuanya. Orang yang gagap pun bisa disetting menjadi gagap yang sendu. Sehingga orang bisa tertarik dengan suaranya. Jadi jangan menyerah dengan kekurangan. Tidak. Dan memang yang terpenting adalah ketulusan hati. Seandainya seorang guru yang tulus itu pun, seandainya muridnya tidak mendengar pun akan sampai dengan hatinya itu. Memang. Akan tapi di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga bahwasanya berusahalah untuk memberikan pemahaman. Memberikan penjelasan yang fasih. Berlatih berbicara yang fasih. Wa inna minal bayani lasihra, dijawab oleh Nabi SAW. Penjelasan yang benar itu adalah semacam sihir. Bisa membius orang. Artinya bisa orang paham. Maka harus membuat evaluasi. Kalau perlu bertanya kepada orang yang bersamanya. Kira-kira omonganku gimana? Mudah difaham enggak? Enggak ada salahnya kalau tiba-tiba ustaz itu ngerekam omongannya sendiri. Kemudian setelah itu bingung. Iya kok bulat begini ya omonganku. Nah, banyak kemudiannya itu. Banyak kemudiannya. Atau setelah itu. Setelah itu. Kemudian setelah itu. Kemudian setelah itu. Jadi jadi mengajar itu sendiri harus ada target. Artinya, ini aku pengen memahamkan ilmu. Coba dibarengi dengan semangat. Sama keinginan memahamkan ilmu Allah. Muridnya bakal pintar benar. Muncullah Imam Malik. Dari guru yang baik. Muncullah Imam Syafi'i. Dari guru yang benar Imam Malik. Muncullah Imam Ahmad. Dari guru yang benar ya Imam Syafi'i. Dan seterusnya. Baik. Nah ini harus jelas bahwasanya. Memberikan pemahaman. Berusaha untuk bicara yang fasih, yang jelas. Semangat terus. Bagaimana? Mungkin tidak harus dengan bahasa yang fasih. Akan tapi berusaha untuk mencari cara. Bagaimana agar muridnya itu paham dan ngerti. Karena tujuannya bukan hanya sekedar mengadakan majelis taklim. Akan tapi bagaimana yang ingin paham-paham. Memang majelis taklim diadakan begini saja. Biarpun tidak paham. Usaha mendapatkan pahala dan pengampunan dan rahmat dari Allah SWT. Dan pembahasan lain bahasanya. Menghadiri majelis taklim ini adalah penting. Wahai para kaum muslimin. Seandainya anda tidak paham pun sudah dapat pahala. Cuma ini yang diajak bicara itu guru bukan murid. Yang diajak bicara Imam Syafi'i apa Imam Nawawi adalah guru. Kalau murid nanti diajak bicara. Hei murid, biarpun kau tidak paham omongan gurumu. Dengan ketulusanmu Allah akan berikan ilmu yang tidak kau duga-duga. Khusnudon. Jangan ngedumel. Oh, omongannya guru tidak jelas. Omongannya bulat. Tidak usah. Suudon kepada guru seperti itu. Itu nanti pendidikan untuk murid. Tapi ini pendidikan untuk guru. Guru itu berusaha lah. Berusaha untuk memberikan pemahaman. Tapi lihat, memberikan pemahaman setelah niatnya tulus dan niatnya benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di dalam mengajar niatnya hanya ingin dialu-alukan oleh muridnya. Ingin dikagumi. Oh, guru yang paling hebat. Sehingga yang diinginkan hanya sanjungan dari bangsa manusia. Tidak mendapatkan sanjungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'ta. Hendaknya diberi oleh sang guru. Wa yu'tiya kulla insani minhum mayalikubi. Boleh. Wa yu'tiya. Hendaknya seorang guru itu memberi. Kulla insani minhum. Setiap murid dari mereka yang belajar. Hendaknya seorang guru itu. Memberikan kepada muridnya yang belajar itu. Mayalikubihi. Yang sesuai dengannya. Makanya di sini kadang-kadang kalau orang datang itu disesuaikan umur berapa. Umur tua. Ya sudah kalau datang ke sini. Bisa nanti diberi ilmu yang lain dengan yang diberikan kepada umur yang 18 tahun. Yang datang umur 18 tahun berbeda dengan yang datang umur 8 tahun. Makanya diberi yang beda-beda. Baik. Jadi seorang guru itu memberikan kepada murid itu yang mendesak. Maka kaidahnya mengajar itu berikan apa yang mereka butuhkan. Jangan engkau berikan apa yang engkau ketahui. Ini musibah, problem. Berikan kepada umat apa yang mereka butuhkan. Jangan kau berikan kepada mereka apa yang engkau inginkan. Nah, kalau kita menginginkan, wah saya ustadz yang pernah hafal Alfiyah Ibnu Malik. Saya ingin buka majlis Alfiyah bin Malik. Ngapain ustadz ini? Mulai kemarin Zaid dipukuli. Apa? Amr dipukuli Turba Zaitun Amron. Kan begitu. Ini. Kadang majlis begini tidak perlu dibahas urusan nahwu. Urusan nahwu nanti di majlis ilmu yang khusus sana. Ilmu bahasa. Kadang seorang ustaz pun tertipu dengan kesenangannya di dalam ilmu nahwu. Sehingga begini kadang-kadang membahas ilmu nahwu setengah jam. Niat puasa saja Ramadan ini dipanjang-panjangkan. Sampai lupa ilmu puasanya hanya membahas niatnya. Nahwu itu somahotin anak tayi parti Ramadan apa Ramadani. Nah ini. Ini sudah bulat itu ustaznya itu. Jangan membicarakan kepada manusia atau yang belajar sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Atau belum mereka butuhkan. Berikan kepada mereka yang mendesak. Yang mereka butuh saat itu. Fala yuksir ala ma la yahtamilul ikhtar. Jangan diperbanyak kepada orang yang tidak mampu dengan yang banyak. Fala yuksir dajang. Jangan memperbanyak kalau ngajar itu. Seorang murid janganlah memperbanyak memberikan sesuatu. Alaman kepada orang layah tamilu. Tidak mampu al-iqtaro banyak. Sesuaikan dengan akal dan kemampuannya. Waliukosir. Jangan sampai trader. Jangan sampai kurang liman yah tamilu ziyadata. Begitu sebaliknya. Jika dia cerdas, tanggap, pinter. Ya jangan sampai otaknya itu nganggur. Beri dia tambahan-tambahan. Artinya seorang guru itu betul-betul perhatian. Ngerti perkembangan muridnya ini. Ada muridnya yang Masya Allah. Ini kita jawab. Luar biasa cerdas ada. Yang luar biasa Masya Allah ada. Suruh ngapal 2 lupa 3. Ini bagaimana kasusnya? Nah, ada santri suruh ngapal 2 lupa 3. Ini. Ngapal 2 tapi lupa 3. Aduh. Masa tasyahud gak hafal kan bermasalah. Ini. Ya itulah. Santri yang ngapal 2 lupa 3. Ini bermasalah. Lagi nak sabar. Inna Allah sayang suruh pemutusan yang suruh kumbitu afaikum. Insya Allah Allah ngangkat kalian dengan murid-murid lemah. Kayak begitu itu. Hidain. Tapi harus penuh kesabaran. Wayamurhum bi'iadati mahfudatihim. Dan senantiasa menyuruh mereka untuk mengulangi hafalan-hafalan mereka. Wayamurhum dan memerintahkan kepada mereka. Bi'iadati mahfudatihim. Untuk mengulang-ulang hafalan mereka. Diingatkan sudah diulang belum hafalannya. Kalau dibimbing. Diingatkan. Wa yathni ala man dhaharat najabatuhu. Menyanjung. Tidak apa-apa. Guru menyanjung tapi hati-hati. Sebab sanjungan bisa saja menghancurkan dan meruntuhkan seorang murid. Wa yathni hendaknya menyanjung seorang guru itu. Menyanjung siapa? Menyanjung muridnya. Man murid. Dhaharat yang tampak najabatuhu kecerdasannya. Tidak apa-apa menyanjung murid yang tampak cerdas. Tapi jika sanjungan itu menjadikan dia semangat. Bukan tambah ujub. Sombong, kibir. Malam yahsha alaihi fitnatan. Selagi tidak takut kena fitnah bi'ijabin ujub atau ghairi atau yang lainnya seperti sombong. Tapi kadang seorang guru tidak pernah mau menyanjung muridnya. Karena apa? Ini murid takut bermasalah ini. Kalau disanjung nanti sombong. Ada murid disanjung. Masya Allah saya punya murid cerdas, cerdas, cerdas. Akhirnya karena sama guru yang dibilang cerdas. Orang cerdas itu biasanya apa? Jarang baca, pinter. Gitu maksudnya. Sehingga nggak mau belajar ya. Karena apa? Kalau belajar berarti pinternya bukan karena cerdas ya. Pinternya karena belajar. Ada. Akhirnya kalau belajar sembunyi. Sehingga matanya sakit nanti. Sembunyi di pojok begitu. Sehingga kalau ditanya kelas langsung bisa. Orang tambah kagum. Wah hebat ini, betul kata Ustaz. Dia cerdas. Nggak pernah belajar tapi hafal. Mau pacarnya di kamar mandi dia. Hanya pengen disanjung nih. Ini gara-gara sanjungan guru tuh, hati-hati. Gara-gara disanjung gurunya maka dia bangga dengan kecerdasannya. Maka semakin ditambah-tambahkan kalau cerdas. Makanya dia kalau baca sembunyi. Nggak mau kelihatan sama orang. Dia menghafal. Sehingga nanti kalau di kelas seolah-olah nggak belajar. Nggak mau bawa buku. Gaya action dia. Pura-pura tidur. Padahal melek dia. Pura-pura tidur. Dia bilang, wah tidur saja ditanya bisa. Wah ini wali ini. Wali ini. Ini calon wali ini. Waktu belajar, enggak pernah. Kalau belajar, tidur. Apa? Selalu tidur. Kalau tidurnya disengaja itu bukan wali, itu su'ul adab, kurang ajar sama guru. Kalau tertidur mah lain. Masaannya. Kalau ada seorang santri tertidur, jamaah tertidur, wah. Ya enggak apa-apa, karena tertidur. Tidur itu enggak bisa dicari ngantuk. Tidur itu kalau mencari kita nikmat. Kalau kita mencari tidur, kadang bikin susah. Begitulah tidur ya. Kalau tidur datang kepada kita tuh masya Allah nikmatnya. Di mana saja enggak pakai bantal ya. Tapi kalau kita mencari tidur, glebek sana, bantal sini, wah enggak bisa. Biarin kalau tidur di majelis. Tapi yang menjadi masalah itu, yang disanjung cerdas itu akhirnya pura-pura tidur. Setiap di kelas pura-pura tidur. Biar dibilang lebih hebat, itu tidur saja bisa jawab. Nah, jadi sanjungan yang menjerumuskan, hati-hati. Wa man qassara 'annahu. Kalau ada yang teledor, ya Allah, suruh ngafal enggak mau ngafal. Suruh disiplin enggak disiplin. Suruh paham-paham, masya Allah, enggak mau murojaah, enggak mau ngulang pelajarannya. Annafahu. Annafa itu ditegur keras. Ditegur ya. Annafahu. Ta'nifan latifan. Maka ditegur dengan teguran, tapi dengan penuh kelembutan dulu. Malam yahsyatan firohu. Asalkan tidak khawatir dia bakal lari. Jangan sampai kita menegur, malah dia tidak nyaman, lalu enggak mau ngaji, akhirnya kumpul sama orang-orang yang tidak kenal Allah, bejatlah dia. Artinya seorang guru itu memang kayak dokter. Dokter itu, kalau ingin mengobati pasiennya, harus tahu penyakitnya, kemudian harus tahu ukuran dosisnya. Kalau kebanyakan dosisnya yang mati bukan penyakitnya, orangnya pun mati. Kalau kurang dosisnya, bandel itu penyakitnya. Maka seorang dokter itu cerdas, harus begitu. Kalau dokter gak cerdas, membunuh pasien. Begitu juga seorang guru harus cerdas, dia paham apa yang harus diberikan kepada murid, berapa dosisnya. Dan cara memberikan peringatan pun diperkirakan yang pas untuk dia. Sebab tanfir tidak boleh. Menjadikan orang lari dari kebenaran yang selama ini dicari, gak boleh. Sebab Nabi sendiri menghimbau basyiru wa la tunaffiru. Jika engkau mengajar basyiru, berikan kabar gembira. Jadikan mereka senang di saat belajar. Wa la tunaffiru, jangan kau bikin takut. Jangan sampai kau bikin takut sampai lari. Wa la yahsad. Dan daknya jangan. Wa la yahsad. Dan daknya jangan sampai mendengki ahadan salah satu pun minhum dari mereka. Guru dengki sama murid. Wah kacau ini, bahaya. Kalau dia pinter nanti, wah, bisa geser makom saya ini. Gak boleh deh pinter. Kira-kira ada gak? Kebayang gak guru menghasut sama murid? Ya ada aja. Sehingga gak pengen muridnya besar. Gak pengen. Pengennya besar dia tok. Wah dia paling ulama terbesar. Gak pernah mendidik muridnya secara serius dan sungguh-sungguh. Menghasut murid. Libaratin karena kelebihan. Kecerdasan. Tangkasan dalam berpikir dan menghafal dan memahami. Baro'ah. Tathar minhu, yang tampak dari murid. Jadi gak boleh seorang guru tuh ngedengki sama murid. Artinya mesti senang kalau ada muridnya lebih. Bahkan semua guru yang benar itu akan selalu berangan-angan bahwa dia ingin kalau muridnya itu lebih bagus daripada dia. Sama seorang tua pun begitu. Bahkan kalau seandainya seorang tua mempunyai anak sama seperti bapaknya itu untuk hitung-hitungannya rugi. Selalu bercita-cita bahasanya anakku harus lebih dari aku. Mestinya begitu. Guru pun demikian. Dia menginginkan bahasanya muridnya lebih hebat daripada dirinya. Wala yastaqsir. Kalau dikira-kira kan anna wa alla yastaqsir. Wa alla yastaqsir fihi ma an'ama Allahu bihi alaihi. Menganggap banyak itu begini, yastaqsir fihi ma an'ama Allahu bihi alaihi. Jangan sampai dia itu merasa berat memberi kepada murid, memberi apa yang Allah berikan kepadanya. Sudah cukup, insyaAllah lah. Jangan semuanya lah diberikan kepada murid. Cukuplah segini sajalah. Ini kalau sampai lebih dikit bisa sama dengan saya. Ini wah kacau ini. Pasar saya nanti bisa berkurang nanti ini. Undangan saya ganti ini. Oleh ilmunya harus di bawah saya ini. Dan di saat mengajar pun ternyata selalu ngitung. Wah sudah berat. Tidak seorang guru yang baik akan selalu ingin memberi terus. Bahkan kalau habis dia mencari lagi. Diberi. Wa innal hasada sesungguhnya. Maksudnya juga begini. Ini maknanya kayak mendengki. Jadi gak mau kalau dia mendapatkan lebih dari dia. Gak bisa. Fainal hasada sesungguhnya yang namanya ngedengki lil ajanibi kepada orang lain. Ngedengki kepada orang lain itu haramun syadid tahrimi, sangat haram. Ngedengki sama asal orang saja haram. Fakaifa lil muta'allimi, bagaimana ngedengki dengan muridnya. Alladhi huwa bimanzilatil waladi, yang ia itu makomnya seperti anaknya. Lebih dari itu, lihat kenapa harus kita dengki. Sebab yang namanya murid itu ya'udu min fadilatihi ila muallimihi. Keutamaan-keutamaannya sang murid itu pun nanti akan kembali kepada gurunya. Fil akhirati di akhirati. Ya'udu min fadilatihi ila muallimi fil akhirati. As-sawabul jazilu. Maka akan kembali min fadilatihi dari kemuliaan-kemuliaan, karunia-karunianya. Atau kemuliaannya sang anak itu sendiri. Akan kembali kepada gurunya fil akhirati as-sawabu dalam bentuk pahala. Al-jazilu yang agung. Lah kok ngedengki sama muridnya? Padahal murid yang diajarinya itu nanti pun ternyata membawa keberuntungan baginya di akhirat. Semua yang dilakukan oleh murid, ibadah yang dilakukan oleh murid, apa yang diajarkan oleh murid, semua kebaikan yang didapat oleh murid, ternyata semuanya itu akan ditumpangkan kepada gurunya. Wafid dunia, ada pun di dunia, ia mendapatkan bit'atana'u al-jamilu, ada sanjungan, Masya Allah ini muridnya si fulan. Memang sanjungan di dunia tidak penting, akan tapi itu pun akan terjadi. Artinya, sungguh tidak akan rugi jika ada orang benar mendidik muridnya. Di akhirat dia akan mendapatkan pahala berlimpah, dan dunia pun dia akan disanjung manusia. Tapi jangan hanya mencari sanjungan manusia. Wallahul muwaffiq, semoga Allah berikan kepada kita taufik. Kepada semua yang belajar dan yang mengajar. Faslun fasal. Wa yuqaddimu fi ta'limihim, dan hendaknya mendahulukan di dalam mengajar mereka. Idza zahamu, jika mereka itu banyak ngantri. Kalau mereka pada ngantri, hendaknya di saat mengajar itu mendahulukan al-awwala fal awwala. Yang ngantri dulu dong didahulukan. Enggak boleh pilih kasih. Fa in radiya al-awwalu bi taqdimi ghairi qaddamahu, fa in radiya, kecuali jika rela yang datang pertama untuk disalib sama yang lainnya, enggak apa-apa. Tapi enggak boleh guru seenaknya begini, kamu duluan begini. Kasihan tuh. Karena bisa menjadikan sebab kedengkian di antara murid dengan murid. Seperti halnya seorang tua harus adil di antara anak-anaknya. Kalau ada orang tua tidak adil kepada anaknya, hukumnya haram. Seorang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya sah di masa hidupnya. Akan tapi di saat tidak adil di dalam pemberian kepada anaknya, hukumnya haram. Karena itu akan membuahkan permusuhan di antara anak itu sendiri. Anak mama, anak yang paling disayang. Setiap minta dikasih, saya minta dikasih. Giliran anak yang satu lagi, ntar dulu. Lihat. Itu menanamkan kedengkian, menanamkan kebencian, menanamkan permusuhan di hati sang anak. maka hukumnya seorang tua haram kalau tidak adil kepada anak-anaknya. Begitu juga seorang guru yang tidak adil, itu akan menjadikan sebab kedengkian di antara murid. Memang nanti ada sisi lain, tidak boleh seorang murid prasangka buruk kepada guru, guru kok tidak adil. Tapi dikisahkan seorang guru kok baik benar dengan salah satu muridnya. Sehingga murid itu bersekongkol atau kasak kusuk mengatakan guru kok begini, guru begini. Dan sampai kepada telinga sang guru bahwasanya murid-murid yang lain pada ngiri tentang kebaikan sang guru ini dengan muridnya. Makanya sang guru tuh mengambil burung merpati. Di belakang ada burung merpati. Pegang. Akhirnya semua murid suruh megang pisau. Kemudian hari ini kita akan pesta goreng merpati. Tolong anak-anakku pergi ke tempat masing-masing yang jauh. Tolong disembelih di tempat yang tidak ada yang melihat. Ente. Pergi ke tempat, pokoknya segera sembelih di tempat yang sekarang tidak ada yang melihat ente. Masing-masing nyembelihnya begitu. Akhirnya semuanya, wah ini mau pesta, mau nyembelih. Merpati goreng nih, enak nih. 200 merpati nih, muridnya 200. Semuanya pergi, ada ke ujung sawah sana, ke kolam sana, ada di kamar. Ya, nih. Semuanya alhamdulillah datang, beres semuanya. Sembelihnya beres. Dicabuti bulunya cepat semuanya. Ah, seperti habis mau digoreng. Tinggal ada satu muridnya sang kiai itu yang paling disayang sama kiai, enggak nyembelih merpatinya. Akhirnya dicaci maki sama teman-teman. Gimana kamu udah tidak kamu sembelih? Akhirnya ditanya sama gurunya, anak-anakku semuanya dengar. Saya mau tanya kepada ini paling bandel kayaknya nih. Sudah saya sayang, ternyata paling bandel. Nak, kenapa merpatimu tidak sembelih? Rupanya sang anak ini ngomong, guru berpesan agar aku menyembelih burung di tempat yang tidak ada melihatku. Kan Allah selalu melihatku, guru. Nah, itulah kenapa aku sayang anak ini. Ngerti enggak? Nah, ini. Berarti disayang karena apa? Hubungannya dengan Allah sangat dekat. Lihat. Yang 199 santri itu lalai. Dipikir Allah enggak melihat. Ini masih ingat Allah melihatnya. Ini makanya saya sayang. Jadi memang enggak boleh berprasangka buruk dengan guru yang baik dengan murid, ya maksudnya baik yang wajar. Baik yang wajar tentunya, bukan baik yang syar'i, baik pendidikan, baik ini. Sebab sekarang juga musibah, guru yang tidak berakhlak, baik sama santrinya yang cantik, baik, sering ngasih hadiah. Kalau ngajar dipaseh-pasehkan, santri cantiknya paling belakang, dilambat-lambatin, Allah. Mengajar Al-Quran dua orang haram. Musibah, bukan begitu. Akan tapi baik yang sesungguhnya karena menginginkan kemuliaan pada sang murid. Baik. Waya'ud baik. Tidak boleh kita itu tidak adil kepada murid. Akan tapi seorang murid, para murid tidak boleh berprasangka buruk jika menemukan gurunya kayaknya beda-bedain. Karena urusan itu biasanya seorang murabbi itu tidak hanya melihat zahirnya pendidikan, akan tapi batinnya juga. Mencermati kesombongan yang belum berubah. Menyikapi tentang sifat tamak yang masih sering muncul. Itu seorang guru. Jadi guru itu kalau melihat seorang murid, maka al-murabbi yambai ayakunal murabbi wal murabbi wa yajibu ayakunal murabbi arifan bihali muridihi sehendaknya yambai. Hendaknya seorang murabbi, seorang guru tarbiyah itu hendaknya ia itu mengetahui hal keadaan muridnya. Enggak boleh cuek bebek begitu. Jadi seorang guru itu harus mengetahui bahkan mungkin. Guru itu mungkin matanya ngadep ke sana. Melihat muridnya itu salaman sama bapaknya tidak salaman itu harus ngerti itu seorang guru itu. Panggil nak. Nah, mau disalaman sama bapakmu kayak begitu nak. Jadi guru itu peka. Bukan hanya ngajar di kelas saja. Tidak melihat ini bagaimana seorang murid salaman dengan guru yang lainnya. Bagaimana adab dengan sesamanya. Terus. Murabbi itu memperhatikan bukan saja urusan ilmu dohirnya yang diberikan, agar kami mencermati ini perkembangan akhlak anaknya itu, santrinya itu. Jadi di saat berjalan begitu saja, tidak hanya berjalan, tetapi mencermati seorang guru itu. Mencermati muridnya ada perkembangan apa. Ini yang suka angkat suara, ini yang suka ngomong kotor, ini yang suka begini, begini. Dan kadang dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang murabbi, dibukakan oleh Allah sehingga mengetahui apa yang ada pada muridnya. Itu murabbi yang sesungguhnya. Maka kita tidak boleh prasangka buruk kepada seorang murabbi, seorang guru yang soleh. Mendidik di saat mereka terlihat tidak adil. Kenapa? Itu biasanya didasarkan atas firasat yang Allah berikan kepadanya, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanduru bi nurillah. Firasatnya orang soleh itu karena ia melihat dengan cahaya Allah. Artinya apa? Mereka dengan istikharah, mereka dengan petunjuk. Tapi ingat, Anda sebagai guru, awas, pada dasarnya tidak boleh tidak adil. Artinya, kalau dia berbakat untuk mendapatkan sesuatu, Anda harus memberinya. Bukan karena zatnya, karena dia ganteng, karena dia cantik, karena dia anaknya orang kaya, karena ini sudah tidak benar itu semuanya. Siapapun dia, kalau sesuai dengan yang kamu inginkan di dalam mendidik selama ini, maka dia layak Anda sanjung. Mungkin dia adalah seorang fakir, seorang yang tidak punya bapak, tidak punya itu, fakir, jelek, hitam. Tapi yang engkau inginkan adalah anak yang soleh, yang benar, yang... Nah, kok dia punya bakat? Maka otomatis kecintaan akan kearahkan ke sana. Ini yang murid guru yang sejati. Guru yang benar. وَيَمَّيْ أَيُّدْهِرْ لَهُمُ الْبِشْرَوْا. Hendaknya senantiasa seorang guru menampakkan keceriaan. Wah, mesem begitu. Wibawa. Puk, jadi. Kamu ini. Bukan begitu pendidikan dari Nabi. Nabi itu basam. Nabi itu kan senantiasa terlihat senyum. Nabi itu basam. Wajahnya adalah ceria. Nabi SAW seperti itu. Baru akan terlihatan serem nanti. Atau terlihatan ditampakkan kewibawaannya adalah di saat di dalam peperangan atau berikan nasihat hal-hal yang berat. Tapi seyogianya seorang guru itu adalah ini. Yadhirullahumul bishra. Bishra itu keceriaan wajah. Wa talaqatil wajhi, sama. Ceriaan wajah, mudah senyum, itu al-bishr. Bahkan seperti itulah halnya seorang mukmin disabdakan Nabi. Al-mu'minu bishratuhu fil al-mu'minu bishratuhu fil wajhi wa husnuhu fil qalb. Hendaknya seorang mukmin itu bishratuhu, senyum cerianya itu hanya di wajah. Kalau ada duka pun disimpan di hati. Gara-gara apa? Urusan dapurnya langsung kelihatan di kelas. Sehingga mukadimah kelasnya adalah tentang istrinya. Yang rewel tadi memang. Atau tentang apanya. Jangan dibawa. Bishratuh fil wajh, tetap ceria. Sehingga seorang yang belajar itu akan merasa nyaman dan nyenang. Dan itu yang dikabarkan Nabi. Bashiru wala tunafiru. Tampakkan bishrah ini. Bashiru, tampakkan bishrah. Sesuatu yang menyenangkan. Yang menggembirakan dia di saat belajar. Wala tunafiru, jangan kau bikin serem takut. Jangan kau menampakkan keseramanmu yang mereka menjadi takut lalu lari tidak mau belajar lagi. Yatafaqadu ahwalahum. Menanyakan tentang keadaan murid. Jadi keadaan keluargamu gimana? Masya Allah gimana? Harus tahu seperti itu. Berusaha untuk tahu. Karena bertanya itu pun menghibur subhanallah. Menyejukkan hati. Wais'alu amman ghaba anhum. Atau yas'alu amman ghaba minhum. Dan bertanya tentang yang tidak datang. Yang tidak datang ini pulang di mana? Kok tidak pernah kelihatan? Apa yang terjadi di rumahnya? Baik-baik kan? Subhanallah. Kalau diamalkan ilmunya Imam Nawawi ini alangkah indahnya ya. Cuman berat mengamalkannya. Tapi paling tidak kita ketahui dulu. Lalu kita jadikan bahan renungan. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Radiyallahu anhu. Wa arduh. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Kita masih ya, belum selesai ini. Kita pengen segera ke adabnya murid. Mulai dari kemarin kok guru-guru-guru tok yang dicambuk sama Imam Nawawi. Mana muridnya? Ini ada satu lembar lagi murid nanti. Nah, jangan bubar ya. Nanti giliran murid enggak mau dengar nih. Giliran murid enggak mau dengar. Ini bahkan ustaznya tadi, ustazmu dicambuk dulu. Duplek-duplek sama Imam Nawawi biar ustaz yang benar dulu baru nanti gilirannya adalah murid yang benar, maka jangan ditinggalkan majelis ini. Nanti insyaallah kita akan mendapatkan pendidikan yang luar biasa dari Imam Nawawi berkenaan dengan akhlak dan tata kramanya seorang murid di saat belajar ilmu. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kami haturkan kepada guru-guru semua yang mulia Buya Yahya atas pemaparan yang sangat begitu jelas dan gamblang. Dan selanjutnya kami persilakan bagi para hadirin yang ingin bertanya langsung. Satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu dipersilakan. Baik, dari ibu-ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya minta penjelasan, saya ada hadis yang artinya barang siapa yang selalu mengenang Allah, maka akan ada tanda bersak hitam dalam hatinya. Minta penjelasannya, Yan. Yang mengenang Allah akan ada tanda bersak hitam dalam hatinya. Dapat dari ceramah di televisi. Sekian. Bersak hitam dalam hatinya. Bersak hitam di dalam hatinya. Hatinya. Iya, ada tanda. Barang siapa yang selalu mengenal Allah, mengenal Allah. Mengenang. Mengenang. Iya. Akan ada tanda bersak hitam dalam hatinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari bapak-bapak masih ada yang bertanya, dipersilakan. Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan masalah utang piutang. Utang piutang kalau dibayar dengan, misalnya ada orang utang terus tidak bisa bayar dan dibayar dengan hukuman, apakah itu utangnya betul-betul lunas misalnya atau apa? Hukumannya apa misalnya? Misalnya utang piutang kan tidak bisa bayar terus dibawa ke pengadilan terus mendapatkan hukuman. Nah, setelah kurang dari hukuman itu, apakah utangnya itu lunas atau belum gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pertanyaan dari ibu, bahwa beliau menemukan satu hadis bahwasanya yang mengenang Allah, yang selalu mengenang Allah, maka akan ada bercak hitam di dalam hatinya. Kita tidak pernah menemukan riwayat seperti itu. Cuman yang jelas kita dilarang untuk menghayalkan Allah. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillah. Kalau ingin berenung, berenunglah tentang makhluk Allah. Jangan berenung tentang zat Allah. Sebab kau tidak akan mampu menghayalkan zat Allah, sebab khayalan dan akalmu ciptakan atau ciptaan Allah. Mustahil Allah yang menciptakan akal akan diliput oleh akal. Maka tidak boleh orang-orang membayang-bayangkan Allah karena Allah bukan untuk dibayangkan. Dewan untuk dikenang-kenang karena Allah bukan yang perlu, tidak bisa dikenang-kenang. Kenang itu kan bayangan. Maka tidak boleh kita serupakan dengan apapun. Maknanya benar. Artinya kalau orang sering menghayal-hayalkan Allah, dia akan masuk di dalam satu kesesatan. Bisa mampu masuk dalam akidah yang sesat dan menyesatkan tajsim. Sehingga menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga tiba-tiba dia kebayang Allah itu kayak begini, duduk di atas kursi. Gara-gara kemarin lihat film Bharatayuddha dan Ramayana. Kan ada dewa-dewi begitu. Jadi atau gara-gara cerita tentang dewa yang namanya begini dipatungkan, akhirnya kebayang tentang Tuhannya seperti itu. Enggak benar. Allah laisa kamitsli syai'. Allah tidak seperti apapun yang engkau rasakan, yang engkau pikirkan, yang engkau hayalkan. Allah tidak seperti itu. Apa yang kau hayalkan selama ini? Aku berhayal begini. Allah tidak seperti itu. Jadi tidak benar menghayalkan Allah itu tidak benar. Akan tapi merenunglah, berenunglah engkau tentang makhluk-makhluk Allah. Jangan berenung tentang Allah. Kau tidak akan mampu. Tidak akan mengetahui hakikatnya Allah kecuali Allah. Akan tapi Allah menampakkan kepada kita dengan sifat-sifatnya. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaimin. Itu sifat-sifat Allah yang sekaligus nama-nama Allah. Allah maha kasih dengan kita. Akan tapi zat Allah tidak. Makanya di saat disebutkan tangan Allah, mata Allah, jauhkan dari pemahaman tentang tangan sesuai dengan pemahamanmu. Maka para ahli, para ulama ahli sunnati wal jamaati mengatakan jika kita mendengar kalimat tangan disebutkan kepada Allah, maka ada dua cara. Yang pertama, sudahlah, biarkan begitu saja. Muruha, lewati saja, jangan dibahas. Kalaupun ternyata ingin dipahamkan dan dibahas, katakan bahasanya itu kekuatan Allah. Karena kalau kekuatan tidak akan menghadirkan bayangan tentang wujud Allah. Kalau sekalian tangan Allah adalah kekuatan Allah. Mata Allah adalah perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Jika kalau dialihkan dengan makna ini namanya ta'wil. Agar apa? Agar tidak masuk ke dalam hati kita bercak hitam tadi bayang-bayang tentang Tuhan Allah. Allah tidak seperti apapun. Dan Allah tidak butuh apapun. Dan Allah tidak butuh kapan. Karena Allah yang menciptakan kapan. Dan Allah tidak butuh mana. Karena Allah yang menciptakan mana. Maka jangan dikatakan mulai kapan Allah ada dan di mana Allah ada. Itu pertanyaan yang salah karena Allah tidak butuh mana-mana dan Allah tidak butuh kapan dan kapan. Allah yang menciptakan itu semuanya. Jadi tidak bisa menghayalkan Allah, bayangkan Allah. Ini tidak bisa. Maka kita tidak pernah melihat hadis itu, akan tapi makna hadis itu adalah benar bahwasanya jangan kita membayangkan Allah, maka bukan saja bercak hitam, akan menjadi hitam hati kita. Karena apa? Hilang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hukuman, baik. Yang namanya bisa ya hukukun nas, hak kepada sesama manusia, dosa kepada Allah. Itu bisa terhapus, bahkan dosa kepada sesama manusia itu akan terhapus dengan hukuman. Asalkan hukumannya yang syar'i, yang menjadikan orang yang punya hak itu menjadi ridho. Semoga Allah menjaga kita dari zina. Amin. Orang yang dihukum karena zina dengan dirajam, maka akan dihapus pahalanya. Itu yang mengundang kaum media untuk datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku telah melakukan zina, ya Rasulullah. Dia tahu di saat dia dihukum oleh Allah, bakal dia akan dihukum dengan rajam. Tapi dia sengaja datang karena apa? Aku takut siksa di akhirat. Aku ingin dihukum di dunia saja. Dia pun waktu itu Ma'is di saat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku melakukan zina. Nabi menutupi. La'allaka lamasta. Barangkali engkau menciumnya. Artinya memang tidak dianjurkan kita berikrar dengan dosa-dosa besar kepada hakim, kepada mahkamah, kepada pihak hukum. Kita tidak dianjurkan untuk mengakui dosa-dosa gede, ikrar itu. Karena dosa gede tidak jadi ditutup kepada Allah. Ditutup, biar Allah saja yang tahu. Tidak dianjurkan orang mengaku berzinaannya. Tidak perlu orang mengaku mabuknya zaman dulu agar dicambuk di dunia, agar tidak dosa di akhirat. Tidak perlu. Kalau ada orang berzina, tidak dianjurkan datang ke hakim, lalu berkata, hakim, cambuklah aku. Tidak. Sebab digambarkan, ini contohkan di zaman Nabi, ada orang datang kepada Nabi, Nabi menutupi. La'allaka lamastah, mungkin kau hanya bersentuhan. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Hijab oleh Nabi, la'allaka qabbalta. Barangkali cuma mencium saja. Oh tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka fahatta. Barangkali tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah. Sampai 4 kali, baru setelah itu ditegakkan hukum oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu pun para ulama pun, di saat dosa urusan zina, itu malah seharusnya umat itu dididik untuk menutupnya. Karena di saat kita didik untuk menutupinya, maka di saat itu pun pintu tobat akan mudah baginya. Sebab kalau seorang wanita atau seorang laki-laki yang pernah melakukan zina, kemudian diketahui oleh masyarakatnya, yang muncul adalah bisikan setan, putus asa pun kamu sudah dikatakan berzina. Kenapa kamu tahan-tahan? Besok mengajak zina dengan yang lainnya. Akhirnya zina akan tersebar di kampung itu. Maka ditutup. Nah, jika seandainya, jangan sampai salah paham, kita berkata bahwasanya yang dihukum dengan zina nanti tidak akan dihukum lagi di akhirat, lalu berbondong-bondong orang datang ke mahkamah. Aku minta dihukum saja di dunia. Akan membuka aib diri dan aib keluarga dan aib masyarakat. Tetap sebaiknya, dosa-dosa mabuk, hukuman dosa kepada Allah, mabuk, zina, ditutup. Tidak usah diceritakan kepada siapapun. Seorang yang berzina, kemudian kau dihukum oleh yang berwajib, dihukum sesuai dengan hukum syariat Nabi SAW, seperti dihukum rajam sampai mati, maka ketahuilah ia akan tidak dihukum. Diminta lagi di akhirat oleh Allah. Sehingga Ghamidiyah itu. Dalam riwayat Ma'is itu yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian setelah itu dirajam sampai mati. Sahabat Nabi ada yang mencibir. Mati dalam keadaan dirajam karena zina. Nabi marah. Nabi marah. Kalau seandainya tobatnya perempuan ini ditimbang dengan amalnya ahli Madinah semuanya, niscaya lebih besar, lebih berat tobatnya wanita ini. Makanya kalau sudah orang dihukum di dunia itu Masya Allah. Selesai di akhirat dia akan ditanya oleh Allah. Allah pantang menghukum 2 kali. Hukuman hukuman nas misalnya pencurian. Sampai besoknya dipotong tangannya, diampuni oleh Allah di akhirat. Karena sudah dipotong, Bang. Tangannya asalkan hukumannya sesuai dengan syariat. Tapi kalau hukumannya belum sesuai dengan syariat, itu mengurangi. Misalnya hanya sekedar ditakzir, mestinya potong tangan. Kalau mencuri, tidaknya dipotong tangannya, cuma dipenjara. Berarti itu mengurangi. Mengurangi hukumannya di akhirat nanti. Jadi bisa saja semua dosa ini kalau dilakukan hukuman di dunia, maka itu akan mengurangi dosanya. Bisa saja menghabiskan asalkan sesuai dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Potong tangan itu, orang mengkodok, menuduh orang lain dengan zina, lalu dicambuk 80 kali. Selesai urusannya di akhirat. Tidak akan dihukum lagi di akhirat. Orang berzina, yang bukan zina muhsan, yang belum pernah menikah lalu berzina, cambuk 100 kali. Maka itu akan terhapus dosanya di dunia. Dan di akhirat nanti, tidak akan dituntut lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul, jadi hukuman yang diberikan di dunia bagi para pelaku dosa itu akan mengurangi pahalanya di akhirat. Baik itu hukuman yang disengaja atau tidak. Sengaja dia ngadu ke mahkamah agar dihukum. Atau tidak disengaja, tiba-tiba seseorang diberi oleh Allah penyakit. Allah. Makanya hati-hati. Kadang-kadang orang yang diberi oleh Allah sakit itu karena Allah cinta. Karena Allah ingin menghapus dosanya di dunia. Tidak ingin menghukumnya nanti di akhirat. Maka oleh Allah diberi hukuman di dunia agar di akhirat Allah tidak usah menyiksanya nanti. Sebab hukuman di dunia sangat ringan dibanding hukuman di akhirat nanti. Maka dari itu, jangan berprasangka buruk dengan orang yang sudah dihukum di dunia. Dihukum di dunia. Termasuk diantaranya hati-hati dengan orang yang melakukan seperti zina dan sebagainya. Kadang kalau sudah dihinakan di masyarakatnya akan diampuni oleh Allah. Yang menggunjing itu yang dosanya susah. Hati-hati ya. Jangan menggunjing orang berzina. Pembahasan zina memang pembahasan harus dibicarakan panjang lebar. Karena sudah di mana-mana kejadian. Sebab-sebab zina ada di mana-mana. Televisi, HP, laptop, segala macam. Yang namanya internet masuk ke saku masing-masing orang. Sebab zina ada di mana-mana. Kita bisa memohon kepada Allah saja. Mari kita mohon ya Allah, jauhkan kami semua. Dan mudahkan untuk halal. Untuk mendapatkan yang halal. Yang pernah terpleset dalam zina, ampuni mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka ya Allah. Dan berikan kepuasan mereka adalah yang halal. Baik. Itu hukuman di dunia, asalkan sesuai dengan syariat, maka itu menghabiskan dosa-dosanya. Dosanya-dosanya di akhirat. Pertanyaan tertulis. Ini kayaknya sambungan dari yang kemarin itu. Kemarin ada, hendaknya seorang guru memotong kukunya, karena itu minal fitrati. Dari sunnah Nabi SAW, memotong kuku, jangan panjangin kuku. Ini pertanyaan. Bagaimana hukumnya orang Islam yang memanjangkan kukunya? Dan apakah benar orang Islam yang panjang kukunya, doanya tidak dikabul, tidak diijabah? Baik. Memanjangkan kuku makruh. Bukan sesuatu yang mulia. Sampai makruh jorok. Makruh dan ini. Jadi bahkan kalau mengatakan bahwasanya itu sunnah, malah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan motong kuku sunnah, berarti mengatakan apa yang dilakukan Nabi itu makruh. Motong kuku itu dilakukan Nabi. Nabi itu motong kuku. Bahkan sebagian dengan mengatakan jangan sampai lebih dari 40 hari. Jadi tidaknya kuku dipotong. Jangan miara kuku. Itu bukan sunnah Nabi miara kuku. Kalau orang bertentangan dengan sunnah lalu mengatakan, tidak, saya tidak mau potong kuku. Kenapa? Jelek potong kuku. Nah, ini menjelekkan sunnah Nabi, maka hukumnya potong kuku jadi wajib. Karena merendahkan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak laki, tidak perempuan. Hendaknya tidak usah memanjangkan kuku. Assalamualaikum, seteramah kuku. Karena kukunya panjang, ceramahnya selalu begini-begini. Tidak sepantasnya kita. Bukan kami yang ngomong. Itu termasuk minal fitrati, termasuk yang namanya fitrah. Itu apa? Fitrah itu adalah satu pekerjaan yang sangat sesuai dengan sifat watak aslinya manusia. Tidak senang kalau bertentangan. Mohon maaf. Fitrah itu apa? Motong kuku, membersihkan bulu, mohon maaf, bulu tempat yang sangat pribadi itu, kemudian membersihkan bulu ketek, itu adalah fitrah. Menggunakan wewangian dan sebagainya. Lah kalau ini sebetulnya yang bersih bagi itu. Orang kalau kukunya panjang itu malas, gak bisa cekatan. Suruh megang ini gak bisa, suruh ngaduk, ngadonan kanji, bingung. Ayo, gimana ngadon kanji? Gimana buat ngaduk teh? Yang minum juga gak tegel, ayo coba tehnya diaduk sama kuku. Ya. Apakah baik begitu? Cuman, jadi tidak usah kita melihara kuda. Tahu itu budaya dari mana? Anak pondok itu biasanya ada. Anak pondok itu ada. Kuda panjang-panjang. Biasanya dia kena was-was dan sebagainya nanti ya. Jadi tidak usah memanjangkan kuku, hukumnya. Nah, kalau apakah benar doanya tidak dikabul? Oh, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Insya Allah doanya tetap dikabul ya. Yang panjang kukunya doanya dikabul. Karena doanya dikabul, mintalah begini. Ya Allah, mudahkan saya untuk memotong kuku saya. Itu saja doanya. Tetap dikabul insya Allah. Jadi motong kuku. Ini bukan ini. Kemarin disebut oleh Imam Nawawi. Jadi bukan kami yang ngomong. Sebab takut tersinggung yang punya kukunya panjang ini. Bukan saya yang ngomong ya. Ini gara-gara yang tanya. Ini loh. Wah, gak enak ini. Hadir majelis sekali. Bilang ibu. Gak apa-apa. Jangan mengejek yang kukunya panjang loh ya. Yang kukunya sudah pendek. Jangan mengejek yang kukunya masih panjang. Sebab yang kukunya panjang itu. Nanti malam sudah dipotong. Jangan diejek makanya. Pakai bener. Jadi gak boleh kita ngecek orang lain ya, gak ada perlunya kita merendahkan orang. Tidak ada yang sempurna di dalam menjalankan syariat. Ada sesaat kukunya panjang, ada sesaat yang baunya kecut, ada yang sesaat ini. Macam-macam manusia. Di surga nanti baru. Ini semuanya. Semoga kita ahli surga semuanya. Amin. Baik, mari kita tutup dengan doa. Dan jangan lupa nanti ada buka bersama di sini. Tanggal berapa? 17 ya. Buka bersama di sini semuanya. Mulai dari buka, makan malam, traweh, pulang. Insya Allah di sini ya, nanti insya Allah akan di, semoga tidak hujan karena tempatnya baik. Kok doa tidak hujan baik kan? Orang pengen hujan semuanya doa semoga diberi Allah yang terbaik gitu ya. Doa tidak hujan nanti ada yang mau, aduh padi saya tidak. Semoga Allah berikan yang terbaik saja nanti. Apakah hujan tidak hujan baik? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. وعطينا ولا تمردنا وأكرمنا ولا تهنا وأفتنا ولا تفتر علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا الله يا الله. Di saat engkau jadikan kami guru maka Allah, kami mohon jadikan kami guru-guru yang engkau cintai ya Allah. Guru-guru yang senantiasa mendapatkan bimbingan dan hidayah darimu ya Allah. Guru-guru yang bisa mencintai muridnya dengan tulus ya Allah. Guru yang bisa memberikan ilmu dengan penuh ketulusan mengharap ridhamu ya Allah. Guru yang berakhlak ya Allah. Guru yang bisa memberikan contoh yang baik, ya Allah. Guru ya Allah, guru yang akan bisa membawa mereka kepada surga-Mu, ya Allah. Jangan kau jadikan kami guru-guru pendusta, ya Allah. Jangan kau jadikan kami guru yang hanya berbicara dengan lidah, tapi kami tidak mengamalkan. Ya Allah, kami takut itu semua, ya Allah. Yang guru, yang ustaz, jadikan mereka ustaz ahli surga semuanya. Dan di saat kau jadikan kami murid yang sesungguhnya, murid yang tulus di dalam menuntut ilmu. Dan kami mohon, ya Allah, benahi niat kami, ya Allah. Jika ada di antara yang hadir niatnya datang ke sini dengan niat yang jelek, kami mohon ya Allah, benahi dan betulkan niatnya ya Allah, dan jadikan kehadirannya ke tempat ini niat karenamu ya Allah, karena mendapatkan ridha, mengharapkan ridhamu ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang beruntung di bulan Ramadan ini, yang beruntung di bulan Ramadan dengan pengampunan darimu ya Allah, beruntung di bulan Ramadan dengan pahala yang berlipat ganda ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Siapapun yang datang ke tempat ini ya Allah, kami hambamu ya Allah, tentu ada dosa, siapapun dari kami ada dosa ya Allah. Dan dosa kami bermacam-macam, ada yang banyak dan ada yang banyak sekali ya Allah. Maka kami mohon sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa kami, engkau adalah maha pengampun. Ampuni kami semua ya Allah. Kehadiran mereka ke tempat ini karena ingin kau ampuni. Maka jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa mereka ya Allah. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, ampuni guru-guru kami, ampuni orang tua kami, ampuni keluarga kami, ampuni anak kami, ampuni murid-murid kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Dan tutup pintu kemaksiatan ya Allah. Dan jauhkan kami dari maksiatan yang selama ini kami lakukan. Dan jauhkan kami dari maksiat yang tidak pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, bencikan kami kepada segala kemaksiatan. Dan mudahkan kami untuk menjauhinya ya Allah. Dan rindukan kami kepada segala ketaatan. Rindukan kami kepada segala ketaatan ya Allah. Rindukan kami kepada kebaikan ya Allah. Mudahkan kami untuk menjalankannya. Kami mohon ya Allah, ya Allah, yang mendengar suara ini dimanapun berada, yang menyaksikan acara ini, yang hadir ini Allah. Dan jadikanlah ini semua sebab pertemuan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Terima amal baik kami Allah. Terima amal baik kami semua ya Allah. Dan kami mohon mudahkan segala urusan kami. Mudahkan segala urusan kami. Yang sempit rezekinya lapangkan. Dengan rezeki yang penuh berkah yang halal ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkanlah mereka dalam membayar hutang mereka. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah.